Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sa'd rahimahullah. Berkata al-Imam As-Sa'd rahimahullah ta'ala, samana wa idh qulna, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa birabbika wakila. Qala al-Imam Sa'd rahimahullah, yunabbihu tabaraka wa ta'ala ibadahu ala shiddati adawati syaitan. Berkata al-Imam Sa'd rahimahullah, wasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan pada kita, pada hamba-hambanya, kerasnya permusuhan syaitan terhadap hamba-hamba Allah. Wa yarsu 'ala idlalihim, dan semangatnya mereka, yaitu syayatin, syaitan, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Wa annahu lamma khalaqa Allah Adam, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, istakbara 'ala sujudillah, syaitan sombong, enggan, tidak mau sujud kepada Adam. Qala mutakabbiran, syaitan mengatakan dengan sombongnya, asjudu liman khalaqta tina, apakah aku harus sujud kepada ciptaan yang kau ciptakan yang terbuat dari tanah? Aimintin, dari tanah. Wabizami anna khairu minhu, dengan prasangka dia menyangka lebih baik daripada Adam. Lianna khalaqa mintik minnar, karena dia menyangka, yakni syaitan menyangka dia tercipta dari api. Waqad taqaddam fasad hadzal qiyas al batil min iddati awjuh, dan sudah lewat kias, rusaknya kias ini dari beberapa alasan. Nah, dari beberapa alasan, di antaranya apa disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, sifat api apa membakar. Sifat tanah itu apa? Apa? Sifat tanah. Sifat api membakar, takabur, melambung ke atas, tinggi. Sifat tanah di bawah dingin, tawadhu. Nah, meresap. Nah, memberikan manfaat pada yang lain, api yang membakar, ya, membakar. Nah, banyak sekali sehingga tidak bisa dikiaskan. Nah, kiasan batil min iddati aujuh. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Fadhlu wa barakatuh.